sampingnya lagi. Kemarin disebutkan tiga ya faedahnya, ini baru satu. Kebaikan amalan itu sangat bergantung pada kebaikan hati, kemaslahatan hati. Ini maksudnya adalah irtibat, ya, keterkaitan antara amalan dengan hati. Nah, asam. Berikutnya, ijlisu. Faedah yang terakhir yang disebutkan kemarin. Lanjut, sampingnya. Sang warahmatullahi. Tayyib. Indal i'dadi. Tulab i'dadi. Ucapan daripada Ibnu Rajab Al-Hambali. Kalau hafal ahsan, tapi kalau enggak bisa membaca catatannya. Ya. Indal. Irodah. Irodah li ghairillah. Ahsan warahmatullahi wabarakatuh. Ijlis. Ucapan Ibnu Rajab Al-Hambali. Sebagian daripada mereka berhujjah bahwasanya yang penting kan hatinya. Berdalil dengan apa? Hadis. Hujjah mereka ini. Yang penting itu hati. Orang itu tidak perlu harus terlalu kelihatan ekstrim, ya, pakaiannya. Kalau perempuan ya sampai bercadar-cadar begitu. Yang penting kan hatinya. Hadisnya gimana ini? Mereka berdalil dengan hadis, ya kan? Tidak. Hujah mereka dengan berdasarkan hadis. Yang penting hatinya gitu. Belakangnya dibantu. Ya, sana dulu belakangnya sana. Nah, ini malah bantahannya. Bukan itu. Hadis yang digunakan hujjah bagi mereka yang beranggapan seperti itu. Nah, bantu sampingnya. Enggak tahu. Loncat sampingnya. Sahib Nadar. Nah. Ya. Sampingnya. Tidak tahu juga sampingnya. Inama la'malu binniyat wa inama likulli imrin ma nawa. Ini dalil dari antum sendiri. Nah, amalannya tergantung niat, ya kan? Ini dalilnya Robin Hood. Mencuri yang penting untuk orang-orang miskin gitu kan. Inama la'malu binniyat. Yang penting hatinya baik. Kita melakukan perbuatan jahat, yang penting hatinya baik gitu ya. Dia akan mendapatkan apa yang dia niatkan kan gitu. Atau bagaimana? Sisi pendalilannya bagaimana ini? Berbuat jelek, yang penting hatinya baik. Innamal a'mal binniat. Bisakah seperti itu? Nah, ya alhim itu jadikan dalil mungkin sebagian mereka berhujjah dengan hadis itu juga. Tapi yang kemarin kita sebutkan bukan itu dalil. Iya kan? Lanjut berikutnya. Ya, dibantu antum. Ya, antum. Belum enggak apa-apa, siapa tahu bisa kan? Enggak bisa. Sampingnya. Nah, antum. Bisa soalnya. Enggak bisa. Belakangnya. Lo belakangnya, yang belakangnya ini. Gak ada catatannya. Belakangnya lagi. Siapa belakangnya? Samping kanannya. At-taqwa hahuna. Ya kan? Kemarin sudah berkali-kali Anda sebutkan at-taqwa hahuna, at-taqwa hahuna. Taqwa itu di sini, yang penting hati, kan gitu ya. Kemarin masih ingat kan? Enggak tercatat mesti. Nah, ijlisu barakallahu fiik. Nah, ini sekarang menjawabnya bagaimana? Hadis yang digunakan untuk menjawab tadi bagaimana? Lebih mudah ini, ya kan? Baik. Yang belakang. Nah, masih ada di. Hifdzu khawan, ya kan? Hafalan itu pengkhianat. Sudah rasanya sudah betul-betul yakin ternyata mandek. Walakin yang durila qulubikum wa a'malikum. Nah, syahidnya wa a'malikum. Nah, sam. Jelis. Walakin yang durila qulubikum wa a'malikum. Jadi hati dan amalannya. Tidak hanya hati saja, hati dan amalan. Baik, inda tulab takhasus. Sami'una min hibdikum. Qaul Sahal ibn Sa'ad. As-Sahal ibn Abdillah Tusturi. Umu. Ucapan daripada Sahal ibn Abdillah Tusturi. Yang disebutkan oleh mu'allif ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Haram ala qalbin an yadkhulahun nur wa fi syai' mimma yukrihullah. Naqud darsana. Qala al-mu'allif rahimahullah athani yani al-adab athani adab yang kedua husnul niyyati fi talabil ilmi bi an yaqsida bihi wajhallah azza wajal. Husnul niyyah yani membaguskan niat, memperbaiki niat di dalam talabul ilmi. Apa niat kamu dalam menuntut ilmu? Apa tujuan kamu di dalam menuntut ilmu? Nah, di sini mu'allif memberikan definisi husnul niyyah. Niat yang bagus. Yang itulah makna daripada al-ikhlas. Dan definisi ini adalah definisi yang paling mencakup dari apa yang didefinisikan oleh banyak para ulama. Meskipun cukup panjang, akan tetapi ini sangat mencakup sekali. Definisi-definisi yang disebut oleh para ulama banyak sekali terkait dengan al-ikhlas. Dan min ahsaniha hada. Di antara yang paling bagusnya adalah ini. Apa itu? Definisi ikhlas bi an yaqsida bihi wajhallahi azza wa jalla wal amala bihi wa ihya asy-syari'ah wa tanwira qalbihi wa tahliyat batini wal qurba minallahi ta'ala yauma liqa'ih wa ta'arruda lima u'idda li ahlihi min ridwanihi wa 'azimi fadlihi. Cukup panjang, ya kan? Baik. Yang pertama adalah bi an yaqsida bihi wajhallahi azza wa jalla. Memaksudkan dengan thalabul ilmi ini hanya mengharapkan wajah Allah azza wa jalla semata. Ini yang pertama. Bahwasannya di dalam thalabul ilmi hanya mengharapkan wajah Allah subhanahu wa taala semata. Wal amal bihi, serta diniatkan untuk mengamalkannya. Wa ihya syariah, dan untuk menghidupkan daripada syariat. Untuk beramal dengan ilmu dan untuk menghidupkan syariat Allah Subhanahu wa taala. Wa tanwira qalbi, dan untuk menerangi daripada hatinya. Karena hati ini hanya bisa terterangi dengan cahaya dari Allah Subhanahu wa taala. Dan cahaya dari Allah itulah nur, ilmu. Cahaya ilmu. Wa tahliyat batinih, dan untuk menghiasi batinnya. Wal qurba minallahi ta'ala yauma liqa'ih, dan untuk bisa menduduki kedudukan yang dekat di sisi Allah pada hari pertemuan dengannya. Ini yani untuk meraih kedekatan di sisi Allah Subhanahu wa taala pada saat kita nanti berjumpa dengannya. Man ahabba liqa Allah, ahabba Allah liqa'ah. Siapa yang senang untuk berjumpa dengan Allah, maka Allah akan senang berjumpa dengannya. Maka seseorang di saat dia menuntut ilmu, tujuannya adalah untuk dekat kepada Allah. Hari perjumpaan dengan Allah itu begitu sangat dia nantikan. Wa ta'arruda lima wa'idda li ahlih, dan untuk ta'arrud, yakni istihdaf, mentarjetkan pada apa yang disediakan bagi ahlul ilm, para pemilik ilmu. Min ridwanihi wa azimi fadli, berupa keridhaan Allah Subhanahu wa taala dan besarnya keutamaan yang Allah Subhanahu wa taala berikan. Dan banyak sekali ayat-ayat di dalam Al-Qur'an, hadis-hadis Rasulullah SAW yang menunjukkan akan keutamaan-keutamaan ilm wal ulama. Dan itu telah kita bahas di awal daripada kitab ini. Tayyib. Di antara ulama lain yang mendefinisikan daripada al-ikhlas adalah Al-Iz ibn Abdissalam. Yang dilakobi dengan apa? Abdul Aziz bin Abdul Salam ini Sultan ulama, Ahsan Barakallahu Fi. Gelarnya adalah Sultan ulama. Tayyib. Al-Iz menyatakan al-ikhlasu an yaf'ala al-mukallafu at-ta'ata khalisatan lillahi wahdah. Al-ikhlas, ikhlas itu an yaf'alal mukallaf, yakni seorang mukallaf melakukan at-ta'ah, ketaatan, khalisatan lillahi wahdah, dengan ikhlas untuk Allah semata. At-ta'ah itu, ya, kalimat at-ta'ah itu terkandung padanya dua makna, fi'lul ma'mur wa tarkul mahdur. Sehingga kalimat yaf'al di situ masuk padanya adalah babut tar, yakni dalam hal meninggalkan. Meninggalkan larang-larangan. Fi'lut ta'ah, ya, melakukan ketaatan itu masuk padanya apa? Melakukan apa yang diperintah dan meninggalkan apa yang dilarang, itu namanya ta'at. Itu semua dia lakukan khalisatan lillahi wahdah. Tentunya ini hanya bisa dilakukan dengan ilmu. Kenapa? Karena tidak akan bisa mengetahui ini perintah, ini larangan, ya, kecuali dengan ilmu. Ini diperintahkan oleh Allah, ini dilarang oleh Allah. Dari mana kamu tahu itu diperintah? Dari mana kamu tahu itu dilarang kalau tidak dengan ilmu? Sehingga ikhlas tidak akan terhasilkan kecuali dengan ilmu. La yuridu biha ta'ziman minan nas. Masih lanjutan ucapan Abdul Aziz bin Abdussalam. La yuridu biha ta'ziman minan nas, tidak mengharapkan dengannya ta'zim. Ya, diagung-agungkan, disanjung-sanjung, dipuja-puja oleh manusia, tidak. Wala tawqiran, sama maknanya ta'ziman wa tawqiran, pengagungan, penghormatan. Wala jalba naf'in diniyin, wala daf'a dararin dunyawiyin. Tidak pula dalam rangka mendatangkan kemanfaatan baik berupa dini, kemanfaatan diniyah misalnya, memiliki kedudukan yang terhormat, ya, sehingga setiap apa saja yang dia perintahkan selalu ditaati misalnya, tidak mengharapkan itu. Menjadi seorang yang digelari sebagai kiai, ustadz, ataupun alim kadir misalnya, ulama kibar, tidak ada keinginan-keinginan seperti itu. Wala daf'a dararin dunyawi, tidak pula untuk menolak mandor-mandorat duniawiyah. Taib itu definisi al-ikhlas yang disebutkan oleh Al-Aziz bin Abdussalam. Kembali kepada ucapan mu'alif. Qala Sufyan Ats-Tsauri, berkata Sufyan Ats-Tsauri rahimahullah, ma'alastu syai'an asadda alayya min niyati. Tidaklah aku menangani sesuatu yang lebih sulit dibandingkan niatku. Lanjutan daripada ucapan ini, innaha tataqallabu alayya, karena niat tersebut selalu berbolak-balik pada diriku, tidak tetap. Ini ucapan daripada Sufyan, Sufyan Ats-Tsauri. Dan kita tahu kedudukan beliau di dalam din, di dalam agama, ketokohan beliau, keimamahan beliau. Beliau mengucapkan kalimat ini, ma'alatu sayyana sadda alaihi min niyati. Fa min babi awla ghairu. Tentu selain beliau lebih-lebih lagi. Min babi awla nahnu, kita. Lebih-lebih lagi dan lebih pantas lagi untuk senantiasa mu'ala jatun niyah, menangani niat kita, memperbaiki niat kita. Tajdidun niyah. Hanya saja bedanya, mereka ha'ula al-ulama salafun as-salih, mereka faham betul terhadap kondisi hati mereka, ya. Mereka mampu untuk melihat kondisi hati mereka, sedangkan kita ini tidak. Ya, kita ghafil, dalam keadaan ghaflah terhadap hati kita. Orang yang memiliki kepedulian terhadap hatinya, maka dia akan mengetahui betapa sangat sulit yang namanya ikhlas. Sangat sulit sekali. Hisam Ad-Dustuwa'i rahimahullah, beliau menyatakan, wallahi ma astati' an aqul, demi Allah aku tidak sanggup untuk menyatakan, inni dhahabtu yauman qat atlubul haditha uridu bihi wajhallah. Inni dhahabtu yauman qat, bahwasanya diriku ini pergi pada suatu hari sekalipun. Aku mencari ilmu hadis dengan niat untuk mengharapkan wajah Allah walaupun sekali. Ini ucapan Hisham Ad-Dustawi, imam. Bagaimana dengan selainnya? Dan Adz-Dzahabi al-Imam Adz-Dzahabi di dalam Syiar Alamin Mubala setelah menukilkan ucapan ini, beliau memberikan komentar. Wallahi wala ana, demi Allah tidak pula diriku. Adz-Dzahabi rahimahullah menyatakan kalimat ini, wallahi wala ana. Orang-orang yang mereka betul-betul sangat faham terhadap kondisi hati-hati mereka, sehingga sedikit kekurangan yang ada pada mereka, dalam hati mereka, mereka menyadarinya. Sehingga al-ikhlas di dalam talabul ilm itu perkara berat, perkara yang sangat berat. Dan karenanya para ulama menyebutkan sebagai syartun tatabu'i, bukan syart ibtidai. Maksud daripada ucapan mereka demikian, bahwasanya di dalam menuntut ilmu itu diusahakan untuk ikhlas selalu, diusahakan selalu dan selalu tatabu, supaya seseorang jangan kemudian putus di jalan dengan alasan saya tidak mampu ikhlas. Dan siapa ente, siapa kamu? Sufyan mengatakan demikian, bisa menyatakan demikian, Dahabi menyatakan demikian. Dan nanti ulama-ulama yang lain kita akan nukilkan sebagian. Jangankan engkau, para ulama besar, mereka tidak sanggup mengatakan seperti itu. Tetapi tidak kemudian mereka meninggalkan ilmu. Sepantasnya bagi talibul ilm untuk hirs ala mutabaatil ikhlas. Ya, hirs, ghayatul hirs, untuk senantiasa mereka menjaga keikhlasan mereka dan terus memperbaiki keikhlasan dalam jiwa-jiwa mereka. Dan jangan kemudian meninggalkan thalabul ilm dengan anggapan bahwasanya belum mampu untuk bisa ikhlas. Maka orang yang meninggalkan thalabul ilm dengan alasan tersebut, mereka pada hakikatnya mengikuti langkah-langkah syaitan. Ad-dunya mal'unah, mal'unun ma fiha illa dzikrillah wa mawala wa 'aliman wa muta'alliman. Dunia itu terkutuk kecuali zikrullah dan yang menyertainya. Wa 'aliman wa muta'alliman. Orang yang alim dan orang yang belajar. Orang yang meninggalkan belajar, maka ya kita khawatirkan termasuk daripada keadaan yang terlaknat tersebut. Dan tidak setiap kejahilan itu kemudian menjadi udzur di sisi Allah Subhanahu wa taala. Akan ditanya sebab kejahilannya. Kalau memang dia berada di tempat yang tidak memungkinkan baginya untuk belajar, maka bisa jadi itu menjadi udzur. Akan tetapi orang-orang yang mereka mu'ridun, ini sudah sering disampaikan, mu'ridun i'rab itu artinya cuek bebek, enggak mau tahu. Menerima enggak, menolak juga enggak. Artinya mereka enggak mau belajar. Enggak mau belajar sama sekali, ya. Tentang agamanya. Kalau kemudian sampai pada perkara-perkara yang mereka melakukan pelanggar-pelanggar atau pembatal-pembatal keislaman, dikhawatirkan orang seperti ini tidak ada udzur di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kalau sampai terjatuh dalam hal-hal tersebut. Karena kejahilan, iya kejahilan kamu, kenapa kok bisa jahil? Tayyib, kembali kepada ucapan Adzhabi. Ini ada lanjutannya ucapan beliau, wallahi wala ana. Faqad kana salaf talabul ilma lillah fanabilu wa saru a'immah yuqtada bihim. Dahulu salaf mereka menuntut ilmu karena Allah Subhanahu wa taala, yakni tidak semuanya kemudian niatnya memang dari awal sudah istilahnya memang dari awal bukan karena Allah, enggak ya. Salaf dahulu mereka dari awal sudah lillah. Memang betul-betul niatnya bagus, terpelihara mereka. Talabul ilmi lillah. Mereka pun menjadi orang-orang yang nabil nubala, orang-orang yang terpandang. Wa saru imman, dan jadilah mereka para imam-imam. Yuqtada bihim, yang diambil qudwahnya, dijadikan teladan, dijadikan percontohan. Wa talabahu qaumun minhum minasalaf awwalan la lillah, dan ilmu tersebut dipelajari pula, dikejar dan dicari oleh mereka segolongan salaf yang setelah, yang selain mereka, selain kelompok yang pertama. Awwalan la lillah, yang pertama bukan karena Allah Subhanahu wa taala. Wa hasaluhu, dan mereka pun menghasilkannya, meraihnya, meraih ilmu. Tsumma istafaqu, kemudian mereka sadar. Istafaqu, sadar mereka. Wahasabu anfusahum, dan mereka pun muhasabah terhadap diri-diri mereka. Fajarrahumul ilma, baik fajarrahumul ilmu ilal ikhlas, maka ilmu pun menggiring mereka kepada keikhlasan, menyeret mereka kepada keikhlasan, membawa mereka kepada keikhlasan. Qala Mujahid wa ghayr, berkata Mujahid bin Jabr dan yang lainnya, talabna hadzal ilma, ucapan Mujahid, talabna hadzal ilma wa ma lana fihi kabiru niyatin, kami mempelajari ilmu ini dalam keadaan tidak ada pada kami kabir niyat, tidak ada niat yang besar. Bayangkan Imam Mujahid min a'immat mufassirin. Summa razaqanallahu niyyatu niyyata ba'du, kemudian Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kami, menganugerahkan niat setelahnya, yakni keikhlasan. Ini dalil bahwasannya ilmu itu syartun tatabu'i. Mujahid menyatakan talabna hadzal ilma wa ma lana fi kabiru niyyah thumma razaqanallahu niyyata ba'du. Wa ba'duhum yaqul, maksud ucapan Adz-Dzahabi, dan sebagian lagi menyatakan talabna hadzal ilma li ghairillah fa abal ilmu ay yakuna illa lillah. Talabna hadzal ilma li ghairillah, kami menuntut ilmu ini untuk selain Allah. Fa'abal ilmu an yakuna illa lillah, ternyata ilmu enggan, enggak mau kecuali dicari hanya untuk Allah. Ini dua keadaan ulama salaf. Yang pertama memang dari awal ya, mereka terpelihara baik niatnya sehingga mereka menjadi a'lam nubala, para ulama-ulama tersohor dan terpandang. Yang kedua, ulama-ulama yang sebelumnya di awal mereka menuntut ilmu, ya, mereka dalam keadaan mungkin seperti kebanyakan kita lah, ya, mungkin karena orang tua, ya, belum ada kesadaran secara pribadi. Kemudian ilmu menggiring dia, ilmu memberikan arahan kepada dia, apa yang dia pelajari menyadarkan dia bahwa ini semua hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Dan semisal daripada ucapan Sufyan Ats-Tsauri rahimahullahu taala adalah ucapan Yusuf Ibnul Husain, Yusuf Ibnul Husain. Yusuf menyatakan a'azzu syai'in fid dunya, a'azzu syai'in fid dunya al-ikhlas. Perkara yang paling berat di dunia itu adalah ikhlas. Paling berat, paling sulit. Yang menunjukkan juga maknanya adalah paling berharganya. Sesuatu yang paling bernilainya. Adalah keikhlasan. Sulit dan berat, tetapi sangat tinggi nilainya. Tentunya itu merupakan sesuatu yang menjadi konsekuensi. Wakam ajtahidu fi isqatir riya'an qalbi. Wakam ajtahidu. Dan betapa banyaknya sudah tidak terhitung aku berusaha sekuat tenaga fi isqatir riya'an qalbi, untuk aku menggugurkan riya', yakni menghilangkannya dari hatiku. Faka'annahu yanbutu 'ala launin akhar. Faka'annahu yanbutu 'ala launin akhar. Maka seolah-olah riya' tersebut tumbuh, yakni dalam diriku, dengan rupa-rupa yang lain, warna-warna yang lain. Ini gambaran bagaimana salaf begitu sangat perhatian terhadap qalbu mereka. Mereka betul-betul memiliki inayah wa ri'ayah, memanage hati-hati mereka dengan sebaik-baiknya. Sehingga betul-betul di saat bergeser sedikit mereka sudah merasakannya, mereka tahu. Sehingga mereka berusaha kembali meluruskannya, bergeser lagi sedikit, kembali meluruskannya, bergeser lagi, kembali meluruskannya. Terus seperti itu. Dan Sa'd bin Abdillah Tusturi juga ditanya, ayu syai'in asyaddu 'ala nafs. Sesuatu yang paling berat atas jiwa itu apa? Ayusayyin asyaddu 'ala nafs. Ini pertanyaan yang cukup sulit. Ditanyakan kepada salah seorang ulama, Abdullah Taib Sahal bin Abdillah At-Tusturi. Maka dijawab al-ikhlas. Kenapa demikian? Kenapa ikhlas itu betul-betul paling berat pada jiwa kita? Li'annahu laisa laha fihi nasib. Li'annahu laisa laha fihi nasib. Karena keikhlasan itu tidak memberi bagian sedikit pun pada hati, pada jiwa. Laisa laha yakni li nafas fihi fil ikhlas nasibun bagian. Kalau seseorang ingin keikhlasan, maka jiwanya tidak memiliki bagian dari apa yang dia kerjakan, dia amalkan. Semuanya diberikan kepada Allah Subhanahu wa taala secara total, secara penuh, secara sempurna. Sehingga tentunya paling berat terasa bagi jiwa, dia tidak memberikan, tidak mendapatkan bagian sepeser pun, sedikit pun, secuil pun. Alangkah sangat beratnya. Itu alasan atau itu hikmah di antara hikmah-hikmah kenapa keikhlasan itu begitu sangat berat. Karena kita tidak memberikan, kita tidak mendapatkan sedikit pun bagian. Ya, ini jiwa kita maksudnya. Jiwa kita ini tidak mendapatkan bagian sedikit pun dari pujian manusia, ya. Tidak ada istilahnya keinginan-keinginan ke sana. Ya. Walaupun mungkin saja seseorang ikhlas kemudian mendapatkan pujian mungkin, tetapi dia tidak menginginkan. Jiwanya itu loh, jiwanya itu tidak ada keinginan untuk mengharapkannya. Itu yang berat. Tapi kembali kepada ucapan muallif rahimahullah. Wala yaqsidu bihil aghrad ad-dunyawiyah, dan tidak diinginkan dengannya, dengan thalabul ilm tersebut, untuk mendapatkan ilmu dalam rangka aghrad dunyawiyah, kepentingan-kepentingan duniawi. Nah, kemudian diberikan contoh-contoh oleh muallif bentuk-bentuk daripada kepentingan-kepentingan duniawi. Min tahsilir riyasah wal jah wal mal wa mubahat al aqran wa ta'dhimin nas lahu wa tasaddurihi fil majalis wa nahwi dzalik. Ini sudah mengenal semua yang dicontohkan di sini. Orang mereka belajar, atau anggaplah kalau sekarang bahasanya sekolah, menempuh jenjang demi jenjang, ya kan, dan masing-masing jenjang ada ijazah untuk kemudian meraih satu predikat dari predikat-predikat ilmiah akademis. Apa tujuannya? Nah, kalau ilmu yang dia pelajari adalah ilmu din, jurusannya adalah jurusan agama, masuk dalam apa yang tersebut di sini, ya, aghrad duniawi, yang maka ini berbahaya sekali kalau sampai kepada hal tersebut. Tujuannya tahsil riyasah, untuk bisa memegang tampuk kepemimpinan. Ataupun aja kedudukan. Ataupun almal harta. Kalau belajar urusan dunia atau ilmu-ilmu dunia, ya wajar saja memang arahnya ke sana, ya kan? Wajar saja. Dia ingin menjadi muhandis, menjadi insinyur, menjadi tujuannya nanti bisa seorang abis istilahnya menjadi pimpro, pimpinan proyek, misalnya, bisa ngambil tender ini tender itu, sehingga mendapatkan keuntungan duniawi yang sangat besar. Ya memang tujuannya dunia, ya wajar saja. Dia belajar jurusan kedokteran supaya menjadi dokter, ya. Dia belajar jurusan ekonomi supaya menjadi ahli dalam bidang ekonomi, bisa bekerja sebagai sekretaris misalnya dan semisal. Alhamdulillah, itu urusan dunia, wajar. Adapun untuk urusan akhirat, maka tidak demikian halnya. Taib wa mubahat al-aqran, dan untuk membangga-banggakan dirinya di hadapan sejawatnya. Wa ta'dhimin nas lahu, dan untuk mengharapkan pengagungan manusia kepadanya. Wa tasadduri fil majalis, dan untuk tampil di majelis-majelis. Wa nahwi dzalik, dan yang semisalnya. Fa yastabdilul adna billadzi huwa khair, sehingga orang yang seperti ini dia mengganti yang rendah dengan sesuatu yang lebih baik. Kedudukan yang Allah telah sediakan bagi dia. Allah Subhanahu wa taala menyatakan, menceritakan di dalam Al-Qur'an, "Wa ta'lamu matsalul ladzi atainahu ayatina fansalakha minha fa'adba'u syaitan fakana minal ghawin." Surat apa ini? Al-A'raf. Al-A'raf. Watlu alaihim naba' allazi atainahu ayatina. Bacakan kepada mereka berita tentang orang yang kami telah berikan kepadanya ayat-ayat kami. Fansalakha minha, kemudian dia lepaskan, dia tanggalkan ayat-ayat tersebut atau apa yang dianugerahkan Allah tersebut. Kemudian dia diikuti oleh syaitan, fakana minal mu'minin. Walau sina la rafa'nahu biha. Kalau kami mau, kami bisa mengangkat derajatnya. Walakinna akhlata ilal ard wa taba'a hawa. Famataluhu kamatalil kalb. Permisalannya itu sangat jelek sekali di Al-Qur'an. Orang yang seperti ini. Seperti apa? Kalb. Kalb bukan bahan untuk sepatu. Kalb ini apa? Anjing. Ya, na'udzubillah. Tayyib. Itu mungkin yang bisa kita baca pada pertemuan kali ini. Dan nanti ini kalimat ini insya Allah masih akan ada penjelasan lebih terkait dengan ucapan Al-Imam Adz-Dzahabi insya Allah. Kita akan bacakan pada pertemuan berikutnya. Al-Imam Adz-Dzahabi punya kalimat yang sangat rinci terkait dengan keadaan-keadaan manusia dalam menuntut ilmu, ya, yang bukan karena Allah Subhanahu wa taala. Ada beberapa rincian yang sangat bagus sekali. Insyaallah kita akan bacakan pada pertemuan yang akan datang. Nabi kauna wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.